dan murni. Dia anugerah ilahi, bukan karena rupa atau harta dunia, bukan juga hanya karena nafsu semata. Cinta tulus suci.